أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Wallahu a'lamu bimuradikul. Ngucap siraya Muhammadu hai Muhammad li ahli Makkah, takadu hai ahli Makkah. Ing lapan mayunajiku mutai sapaman iku kang nyalamatkan yang maning sirakabe min zulumatil bari wal bahri saking sakehe pepeteng daratan lan lautan. Awalih matege sepirang-pirang pakai uhe bari wal bahar fi asfarikum ing dalam pirang-pirang lalakon sirakabahina tada'unahu waktu ni ngadua sirakabahing Allah tadarru'an hale depe-depe ala niatan tegesi ala ngedeng wakubiatan lana le samar siron tegesi ala samar gulun lengar ucap siraka baing lebat lain anjaitana Allah alam bimordi yakti lamun lamu kosabin dawil lamaikul lam kosam anjaitana nyalamatkan Tuhan angisun sadaya api kiroatin maanjana lan iku tetap ing dalam kiroat suwiji mautai lapad anjana lamun nyalamatkan ya Allah nangisun sadaya ay Allahu tegasa sabballah min hadhi saking ikila iki ay al-zulumat tegasa sagaya pepetang wasyadai dilan pirang-pirang kasangatan lanakunan ayakti maka ayakti bakal anak temenan insun sadaya minah syakirina iku tetap saking ongkang syukuran kabeh al-mu'minina tegasa ukang imankan kabeh. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb thumma antum tushrikun. Wallahu alam bimuradikul mujab sirah Muhammad lahum gadwe kufar Mekah ing lapan Allahu yunajikum utaikus ya Allah iku kang nyalametkan ya Allah ing sirah kabeh maca nabi takhfifi kalawan dan entengkan yunjikum watasdirilan dan tasidakan yunajikum minha saking hadihi wa mingkulli karbin lan saking saban-saban kasusah gom min tegese kasusah siwaha kang tetap salian hadihi thumantum tushrikuna kari kari utai sirakabahi kukang nyekutu akan kabebihi kalawan Allah. Qul huwa al-qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Allahu alam bimuradihi kul ngucap sirah Muhammad wa utaya Allah al-Qadir iku kang maha kawasa ingata sayentah mutus ya Allah ingata sesirah kabeh azaban ing siksa kang tetap saking sadukur ing sirah kabeh minas samai saking langit kal hijarati wa sayhati kaya batulan petak Ngamin teh ti arjulikun utawa saking asor-asoring pirang-pirang sikil sira kabeh kal khosepi kaya den amblesakeun nawial bisa kumata yantah nyampurakeun ya Allah kum sira kabeh akhlitatukum terus nyampurakeun ya Allah ing sira kabeh syian ing pirang-pirang golongan firqon tegese pirang-pirang golongan mukhtalifatan kang narima beda-beda mukhtalifatal ahwa ikang narima beda-beda pirang-pirang kahayange wayuzikul yen tanya cipakeun ya Allah ba'dukum ing setengah sira kabeh basa ba'di siksaan setengah bil kita ikalawan perang kalau ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman nuzilat samang seden turun kenia ayat haza inglapad haza ahwan utawi ikila iki qawluhu wa yudhiku ba'dahum ba'sa ba'd ahwan wa yasaru iku kang lewih ngagampangkan wa yasaru tegesa lan lewih ngagampangkan walaman nuzila magoblah ulan samang seden turunkan apa barangkang tetap ing dalam sadurungi zak a'udhu maka ngucap kanjeng Nabi ngelapad a'udhu biwajhika ngalindung isun kalawan zatuan rahul Bukhari us ngariwayatkan huing hadith sapa Imam Bukhari warwa muslimun lan us ngariwayatkan sapa Imam Muslim haditha sa'al tu rabbi ing hadith sa'al tu rabbi anjaluk ing suning pangeran ing sunalai ajala bahasa ummati bayinahum ingin ta orang anda dahkan ya Rabbi ing siksaan umat ing sun dalam mentarane umati famana'ana famana'aha maka nyegah ya Rabbi ha ing masalah tapi hadisin lan ikut tetap ing dalam hadis utai laman nuzilat samang seden turunkan ya ayat kola maka ngucap ya kangjeng Nabi ama elingin haka inatun satuhuni ya umurul arba'ah iku kang tinemu walam yati ta'wiluha badulan wada tetelan wada tega obo ta'wilan ta'wilanane umuril arba'ah ing dalem sahusani kawal kawli ta'ala unzur ningali sira kaifan nusarripu halibuh kaya alpamolahkan izun agung nubayin lahum tegese martalakan izun agung lahum kadue kufar kabeh atawa nas kabeh alayati adlalati sakhayat adlalati tegese sakhe dalil ala kudratina ingate sekawasa insun agung la allahum manawa manawa iya nas kabeh atau kufar kabeh kohun iku paham iku ngerti ya kufar kabeh alamuna tegese waruh ya kufar kabeh anak mahum alaihi batilun ingatas ing satuhune barangkang utawi ya kufar ingatas emak iku kang bakti ayat ieu Gusti Allah ret nyaritakeun tambahan tina ayat nu tadi mengenai tentang dalil kamaha kawasaan Gusti Allah subhanahu tadi geus dijelaskeun kurang kumaha deui bahwa Gusti Allah Ta'ala huwal qahiru fauqa ibadihi. Gusti Allah Ta'ala maha gagah, maha kawasa, maha ngalindih, ngelehkeun ka seluruh hamba-Na pasti. Kukumaha de kumaha Gusti Allah. Tambahan deui ku Gusti Allah. Dakwahna kangjeng Nabi ka para musyrikin-musyrikin Mekah khususna umumna jang barometer di zaman urang kiwari jeung selanjutnya. Bagi jelema-jelema nu teu nuturkeun kangjeng Nabi buang kawara. Inkar terhadap ajakan kangjeng Nabi bakal dibere siksa ku Gusti Allah. Khusus ulah di zaman Kangjeng di awal turunna ieu ayat umumna jang kaum-kaum setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di masa sahabat, masa tabi'in, masa atsba tabi'in, masa kuari atsba tabi'in, coba anu nurut kana ajakan Kanjeng Nabi jeung teu nurut bakal dikubahakeun ku Gusti Allah. Ulah main-main jeung Gusti Allah aing teh pangeran. Ngan aing mah maha hampura. Maha Rohman, Maha Rohim. Aing deudeuh jeung nyaah kasia. Ditungguan ku aing sia supaya iman ka aing jeung tobat ka aing. Tapi ketika angger bae aing pangeran, hak aing negor kasia, ku cara aing negor. Masyaallah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Makkah. Ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeuleuna kumaranehanna, aya angin, aya batu, aya hujan teureun-eureun, aya badai, aya gempa, minimal lini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan-keributan. Nah, panyakit-panyakit. Coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun? Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kanjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek kemudian aya mega ditambah deui ka poekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teureun-eureun macam kituna sebagai siksa, saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya mega, bayangkeun ku urang ditambah deui ombak anu luar biasa naik ka darat atawa di laut anu keur naik parahu, naik sampan, naik kapal atawa anu keur ngojay, nah ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat saperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah, coba saha anu bisa nyalametkeun? Eta keur carita hakikat kaayaan alam seperti kos kitu. Urang mah nyarita teh kajadian alam rek ngadanya si bule. Henteu bae urang mah nyokot aslina. Kan eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teus banget. Teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Sok geura ge, bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun? Moal aya nu bisa atuh kabeh ge. Ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge, moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapal, kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi. Diberitakeun kuna hodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Kabeh Allah, Allah, Allah. Di tengah lautan deuk menta tulung ka jelema kumah? Lantaran di tengah lautan kapal oleng. Oyag-oyagan nyapeting deui. Nya mega luar biasa sinar setik-etik acan. Parahu atau kapal parem sedangkan diberitakan kunahodana kapal kita ini akan tenggelam. Tambana coba mun tayang jaringan-jaringan anak teu bisa lantaran error. Telepon ke mana teu bisa, tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah Allah Allah sobat. Komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok, nyana tukang zina, nyana tukang korupsi, ketika kapalna oleng Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahan kajeng kumaha ge. Tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun? Atau naik kapal udara, biasana lewat Abu Dhabi, gerbek diberitakeun ku pilot. Para penumpang yang baik, kapal kita menemui masalah. Sebab cuaca buruk dikeatasin, ini gelap, dikebawahin angin besar. Ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja, rasanya, cak pilot, rasanya. Waduh, aing. Geus da. Deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi. Wah, mending kaya eta bae sana gunung bae tong mata. Waduh, waduh, waduh. Kita buang ke kiri laut. Wah, sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh, aduh, geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan tetep Allah asa dihareupeun mah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadaid. Mercy ambalayah di imah. Kadilak ambalayah di imah teh. Mobil Hammer kan ambalayah di imah jauh urang boga perusahaan. Sawah urang tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atawa darah tinggi ditambah kumanis. Aduh. Lantaran manis dibere obat datea ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ieu kos kitu teh? Diimpus urang di. Ke di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak yang pamajikan geus semena ngalaya. Geus di ICU bagus ieu. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu. Geus puguh pake mah, kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu sahatan nu bisa nyalametkeun coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun sok bawa ka dinya imahna. Mobil kadilakna tu termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang urang Subang anu ngageul-ngageulna muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu eueuh cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya. Geus kieu bae ngagolah. Napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat ini temen bapak, temen usaha bapak. Dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Bo, babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini teman bapak pak, teman apa? Teman usaha bapak. Oh jangan, dina hati mengantuk bisa ngomong lah. Indit gen, aing geura ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang mah ini santri mana ye? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakan Yasin. Diuk dirinya tadi. Hayangin saat eta mata didatangkan ku santri, supaya kabantu-bantu, nginget-nginget Allah. Ayah laku santri mah geus kos kitu. Malamnya nanti amanat coba si santri teh kiai titah ka dieu kitu mang wacakeun tah cai ji atuh kaimanan mah jantung Allah nya nangis ge Allah Allah Allah teh inget ka mobil teh inget ka imah teh inget ka istana teh inget ka jabatan teh Allah Allah Allah bejakeun Muhammad saha nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis model kaos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyala boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia-manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaan kana kaos kitu. Saha? Sebab nyana lagi tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DPDP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut bage Allah Allahan, bahasa hate na ge Allah Allahan. Moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufiyah hiji Allah. Bejakeun Muhammad sahata nu bisa. Moal aya. Moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat urang keur kena musibah di kapal, saat urang kena musibah di udara, saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung, moal inget kana naon? Urang naik gunung, mendaki gunung ke tebing teuk di luhur, kemudian ragag ka handap, moal inget kana naon? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Brek. Modar sia. Saha bisa nyelametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung. Jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyelametkeun. Tah. Urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah. Saat-saat keur teu kakenaan ku sadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Lumantak waliullah teh bisa ngaenolkeun. Seperti jelema-jelema nu kakenaan ku dahsyatna penyakit. Nol nyana pikiranana. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeuleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara etalah ahli thariqah mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peuting, kemudian zikir ka Gusti Allah sepoe sepeting dua peting sebulan setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu menang bimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna. Hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka Gusti hungkul abdi ibadah jeung ka Gusti hungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha, sugan ka makhluk henteu, sugan ka dunia henteu, sugan ka jabatan henteu, sugan ka jin henteu, sugan ka jurig neoneo henteu, sugan ka batu combong teh henteu, sugan ka batu anti tembak ha sapira batu pake nyeun imah habak. Oh hiji be Allah tadarru wa khufiyah. Tah kos kitu tawali teh perbandingkeun geus. Bisakeun urang geus urang mah aya bisa geus gagoleh. Araraos beraga daing keur ka Allah recok kana teh. Tipi pareuman tipi. Gagoleh bari nungguan bae isuk bae sore. Tipi awe pindahkan mudah pindahkan abah nak zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa nae nek di ka Allah padahal mah TV loba mobil boga segala rupa. Awas geun. Pamajikan anak datang ka dieu lah, itu perlu-perlu amat mah geus lain itu. Jaga suhu rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan geuna sate keur sehat. Boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan kunu gulis geus teu hayang. Asana menyon bae beungeut sia tah kadeuleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadeuleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah Allah malah nu tilok zikir ge ditasbihan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir cek jeung mah tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah eta dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabetkeun ku jurig bisa. Tasbih mah tuh dipake Allah. Napas galuhur Allah. Geus seueuh sebab kanyerinya luar biasa. Geus lain hayang sosonoan jeung awewe, geus lain hayang leuleumpangan make mobil mewah, geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah. Hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupkeun we Allah. Allah Allah Allah. Saha tanu bisa moal aya. Bentak urang kuari ngaji teh tah. Supaya orang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat orang kritis ji ja orang ge bakal modar sarua bae ye emang parang sana kumaha meureun cek jana mah masih kene SMS-an kene ba tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat orang ngagoler Mamat bejakeut saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran aduh anakna ieu tanggap terus diobatan rada brai cager rada deureus puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa goblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang aki degna TV kesel abah TV ka dieu geun gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieun jeung geuna kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh pos itu persis eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya urang kasinggung ku Qur'an ya Masya Allah, pohara jasa ya Allah, teh kos kitu tangga bejakan ka orang percis. Ya Allah, ya Rabbi. Bejakan Muhammad. Saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskan jeung nyalamatkan. Di saat udara di udara. Kakenaan musibah, saha anu bisa nyalamatkan. Di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis. Muntayangka saha, bejakan coba. Di saat recok nakayaan budaya politik, ekonomi riwoh saha nu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah kol bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya nu nyalametkeun anu tatadina manehanna ngomong waktu keur kakeunaan ku musibah mah ngomong nanti abari ngadoa ka Gusti Allah la in ajaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan. Orang-orang musyrik di mana kekenaanku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nya ngadua ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung kusungut kadenge maupun jero hate jana ngaduana tabarru'a wa khufya dpdp bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun tiama Gusti nyalametkeun lana kunana minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanna lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae jeung deuk jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui blon. Aya aki-aki, lain aki-aki, aya jelema budak ngora, tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU. Ka beladina rada deureus diurut-diurut nu pararotongna. Terus kieu bae di mana ngomong ka babaturanna geus aing mah neuk tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah aing mah karasa jasa. Iki nyaho cager nyaho henti mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah neuk ka masjid bae, neuk ibadah bae geus teu hayang mah kos kitu sieun pae cek nyana ge. Hajur rada deureus bisa make tungket, saeutik-saeutik Jumahna ge jam 10 batur can ka masjid, jana geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa ka deuleuk ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dihareup bae nyana mah ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilepkeun sabulan dua bulan tilu bulan rada deureus bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus ku ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 ku ari mah bisa deui naek motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa aya nu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu. Tak kos kari itu ya. Nyana geng ngomong di jero hati naing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui. Ieu teh percis kos urang Mekah. Andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kos kitulah manusia. Kos kitu manusia. Ya Allah, ya Rabb. Gusti Allah, bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah, ka para kufar Mekah. Moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah. Nu bisa nyalametkeun bejakeun. Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab. Allah nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan-kasusahan nu terjadi ka dirina. Moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui. Padahal keur waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan eueuh jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kuna hoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum tus. Iyalah kabehan ge kos karar itu. Tah, eta keur carita anu musik, nu iman kitu keneh. Jero kapal teh kos kitu bae Gusti, abdi mandek ibadah bae ka Gusti, lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae. Oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa. Ah, geus eueuh deui pake kaingat hiji bae Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Napas ka luhur kahandap Allah, Allah, Allah, Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah. Datang ka anggar, datang ka pantai, biasa salamet seserian deui, endahan ngan sakadar dongeng doang nu tatadina nyana ngomong di jero hatena. Gusti lain anjaitana. Lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah. Begitu datang deui ka darat. Nonton TV deui. Percis kos karar itu. Masya Allah kari. Ieu kadeuleuk ku mata urang. kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan. Ulah wakak tatangga ka babaturan diri urang heula. Ugu kitu pisan diri urang. Pernah janji baheula, Gusti. Pedagang ya, pedagang, pedagang. Blok blok blok blok. Nyeun imah dua tingkat. Pagerna luhur jasa. Teu kadilian ku batur. Mobil salin ganti. Pakaian wah burulang pereleng luar biasa. Dahar sakumaha kahayang nyana. Wah luar biasa. Maju usahana. Blek blek blek. Melian tanah. Eh diwere gering. Jual tanah nu itu. Gering-gering terus keneh bae. Mobil jual, tinggal imah doang. Jual imah ge. Ya aya istilah lah. Harta mata talang raga jual kabeh. Anak raga bah jual bae bah lah. Nu penting abah cager. Tanah nu nang meulian beak. Mobil nu nang meulian beak kabeh. Perusahaan ge ambruk. Tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual ku ari. Meuli nu sederhana. Gerincan cager keneh. Bahkan leuwih kritis. Di jero antenang Gusti lain anjaitan. Lamun Gusti nyagerkeun ka abdi Gusti, abdi malah neuk tobat. Moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi, abdi mabok, abdi zina. Abong-abong loba ka pakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh. Tatangga abdi geus ngeseh, sembodo konon ka abdi, bongan abdi, abdi mah neuk tobat Gusti. Andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun, haju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi. Abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat, hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti. Abdi rek peduli kana zakat, rek peduli ka pakir miskin, ka yatim piatu, tatangga abdi ku abdi lah handeuk disumbang bae geus. Abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun, Gusti cageurkeun. Gusti blak blak blak bisa deui dieu. Wae ngobrol jeung keluarga na. Abah rada cager, abah alhamdulillah. Geura doakeun bae ku kabehan abah nu kusah deui geus cager malah. Kan abah mah enan mah deuk ngitung-ngitung zakat, pakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah. Heubah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus. Ku ari geus rada sehat-sehat, mulai engkeut-engkeut dagang deui, dagang deui, dagang deui, dagang deui. Mulai awal-awal mah bageur. Hitung Gusti zakatna ya sabaraha aja can loba ieu pantama. Hitung zakatna. Sok tatangga bagikeun. Rapi rapi. Beuki gede beuki gede beuki gede beuki gede gede. Poho deui. Ku ari asup ka nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah. Asup deui ku ari ka barbar. Asup deui ku ari ancup deui. Tah eta kamari mah lain anjaitana. Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lana kunana minasakin abdi deuk ibadah ka Gusti. Tapi kunaon begitu dicageurkeun janyana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah. Summa antum tusyrikun. Endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa. Ya Allah. Bejakeun Muhammad huwal qadiru ala ay ab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing. Teu percaya kana ajakan anjeun, teu iman kana ajakan aing-aing. Cek Gusti Allah bakal nurunkeun siksa opat perkara. Supaya katembong ku balerea kakawasaan aing, ka maha dahsyatan aing, ka maha sagala-galaan aing. Lataran ngana mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari menta ka aing kuari menta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusa ka makhluk ka batu ka kayu ka saneta teh mempermainkeun aing, bejakeun Muhammad. Hayang daulah kakarwasaan aing, aing bakal nurunkeun opat siksa. Ya Allah. Qul bejakeun Muhammad, wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban. Aing maha kawasa, aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah. Lamun kitu bae petana, aing bakal nurunkeun ka makhluk khususna ka urang Mekah umumna ka sabae siksa opat perkara. Ya kan? Kahiji hiji azaban min fawqikum, siksa nu timbul ti luhur. Bentukna, bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun, nyepoe hujan banjir ka buah wacaak. Siksa wae. Atawa hujan batu cara ashabul fil. Wah, di batuan atawa hujan es buah deh datang ke buah rarusak. Atawa poe teureun-eureun kilat sing jeleger ditambah deui. Ku geladek sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing. Min paokiku. Hau min arjulikun apalawa atawa kahandap dihandap timbulna ieu. Dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae. Lini doang aing mah. Sok geura hayang nyaho, bongan teu iman ka aing, bongan teu nurut ka aing, teu iman ka ajakan anjeun Muhammad. Tah ieu ku aing dioyag-oyag, dioyag-oyag. Hah, saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek. Nah, kulantaran tetep bae rada digedekeun ku aing, eh. Digoyangkeun doang ku aing bumi. Engke geh lamun Oma Irama jadi presiden, asana bumi goyang. Goyang kita jeung kumaha geh. Aya. Arang acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun. Tapi cukup lama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai. Ngineun ke. Beres santai lari pagi engke ka jero. Masya Allah, mantap, luar biasa. Iya kari. Aduh, kan ujung-ujungnya kiamat. Ah, tebareres, brak. Ya Allah. Serius ya. Langsung ngerti. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ah, iya, iya. Ya. Siksa tadi tiluhur geus pikeun Muhammad. Nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka ijadah. Mimiti lini. Kadua masih keneh teu iman keneh ka aing, gempa ka aing, rusak. Para rotong, para risek jelemana. Siksa ti aing. Mun masih keneh bae amblas ka jero, deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana. Diambleskeun ku aing sabarebu kajadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah. Kadeuleuna mah gunung reut nimpah imah sabaraha rebu manusia nu kuari henteu disolateun. Henteu dipandian siksa ti aing. Atawa tsunami model Aceh. Ah, sia 200 ribu manusia orang Indonesia sekaligus. Ya tambah jeung urang-urang luar, tsunami luar biasa. Tambah ku aing, encan inget keneh bae ka aing, tambah ku aing. Tuh, tsunami di Ciamis, Pangandaran. Hah? Encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun. Encan inget keneh bae Lapindo ku aing. Hayo sia. Perindah ka mana sia? Encan inget keneh bae sia ka aing, encan iman keneh bae tambah deui sia ku aing. Awas sia. Hah? Sakali ieu di Banten sia ku aing. Gunung Merapi, hah sia, kena datang ka Bojong sia. Kapan sertimis mah ulah. Liwat kesempatan. Ya Allah, ya Rabbi Gusti ya Allah. Tuh, cek Gusti Allah ayo sia. Hah, mun teu ti luhur ti handap. Mun masih keneh bae. Tegoran ti luhur geus ku Gusti Allah, masih keneh teu iman keneh bae. Atawa masih kena muara syiat kena bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah tiluhur geus ditegor ti anak masih kena bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yal labisakum syia. Aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna. Nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan. Mimiti nyeun organisasi ieu. Lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu. Aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu. Aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu. Aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurneuh mulai dirinya bibitna kalaluar. Haju bae silih omong, haju bae silih tengkas, mulai tidinya teh silih gele silih gele tak teu areun-areun atawa parpol. Padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang ieu hayang ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan nagara di satu sisi deui mah hayang nyokot dana-na doang lantaran gede ti nagara. Kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu dak nyan urang kene nyan deui nyan deui nyan deui nyan deui nyan deui nyan deui ah geus teu kaitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun. Ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3. Jararasaan dirinya teh aya misi keislaman. Atu dawah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar. Nyeun huruhara aya tembak masal derege. Ilah syiaa. Sok eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDII diorganisasikeun aya NII diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam Islam Islam Islam Islam Islam, Islam. Beda kabeh suarana timbul huruhara aya di Qur'anna kos kitu mantek ahli tafsir mah senyum bae teu aneh jeung Gusti Allahna geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeun organisasi aya udang iya aya udang di balik batu aya tapi kos kitu teh neh nu mentek nyeun organisasi sok geura desek kumuh dek aya kepentingan negara bisa anjasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengek na dijieun supaya ngadukung kaditu anu henteu milu kadinya sok geulah tumpas kot kitulah kaayaanana tah kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah yeulah siksa ti Gusti Allah ausian au yal bisakum syia teu karasa ku urang toel ku urang kiai eta weh tu aing geus sarua ka Allah aing ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu ha sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia dirinya aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make ijin silih gele silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus tilu di Indonesia anu mangtak ngajarikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu cuma sia bari geus jadi tilu ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap deuk perang kuari abri geus kabagi tilu pihak ieu pihak itu pihak ieu. Dah geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang pancenah ku urang dibangun danana kanti masyarakat kunaon atuh kuari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi polisi kuari nyalahkeun KPK KPK terus bae nyalahkeun DPR DPR nyalahkeun polisi polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasieunan berontak melalui yudikatif ieu negara urang ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun nyanana beresan urang mah teu kumaha ieu kieu bae nonton nyana ieu teh kuari teh kos keur kos kitu mun hayang nyaho mah di negara urang lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho asa kieu nyaho ti mana aing mah susuganan pokoknya aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deuleukeun je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep kajeun nu di luar mah ulah geura nyaho ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi polisi KPK KPK geus sarua bae geus kos kararitu ku arita pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasieunan lantaran nu mentek kasieunan teh kabeh baroga salah sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus awas sampai tembus awas sampai tembus awas nyana bae sieuneun beusi tembus di urusan rakyat endek ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu bae pokona mah tah je emang kumaha kitu masyaallah timbul yal bisa kumsiaan eta secara nasional secara internasional na campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana henteu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah sug mah komo eueuh eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang sug moal aya di urang ge teh hayang sug jang naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantak kula teu betah ge iwung eueuh neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa jedele kunyana hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya na ah cekel hulu na lalu bohong sia eh guys kuaing ye ima negara ulah lalu bohong yang sebarang sia yes tuh bisa pada ima rakyat as rakyat na lah lalu bohong ye tuh bisa ya tembak siapa Ya. Wah, saya sabar persen sih ya. Jepan lain gula dok merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Geus. Cicingnya na di dieu. Nyieun gedung di Indonesia. Buh, luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinimbati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan-kepercayaan bule di urang ngadu Di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Dah, timbul huru-hara internasional bakal naik. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Tapi di Indonesia ge tinggal pencet kenop doang jegur ujian anak. Emang kumaha kitu? Rakyat geus teu sudi jasa dibawa kikiran. Tetapi pamarentahna tidak mentolelir geus ka rakyat. Tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ita, 135 juta rakyat Indonesia, cakraden homa irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dekumaha gitu. Nges tinggalin, tambah kuali mah, 135 juta. Lain 35 juta, kuali mah, Bung Jenggot. Nah, iya. Huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia. Dulu Irak. Akibat yalbisakum syia'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Hah, kuari mah serang, kital, peperangan. Ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak lobar luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah di dieu teh panas Amerika serang geus. Dikibarkeun bendera salib perang luar biasa. Di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib perang salib kuari ditaekeun. Peranglah dahsyat ti ditu modar ti dieu pae. Kuabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae. Yal biasakum syia'u wa dziko ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Iyalah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yadhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebagian bangsa bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak die kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ka urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya geus senundupan berita, berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Asad teh merupakan Firaun lah. Satu sisi Bashar Asad ieu adalah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Asad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ka Amerika. Teu nyaho keaslianana kumaha? Tah kos kitulah. Yuwayal bisakum syia'u wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Perang! Kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuhela. Bahaya. Sebab di Iran aya tilu rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husain, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira rudal Husain lamun diberangkatkeun datang ka Amerika. Rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Indah kumaha coba hayo. Cak Amerika keketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina. Menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ieu bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan-kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yal bisakum syia'u wa yadhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan sisaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui. Hiji perbedaan-perbedaan golongan-golongan-golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar-modar kene. Tah arti apa ku yang nyeneh tos. Terasa orang di bawah kurang dah canar guys, rencana guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana ayah perang di dinyanya nama ayah Osama bin Laden guys eueuh ditambah deui ku ari tetep ayah ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauh lah guys secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bae aya ka ditu ko nyemplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyemplos kos kitu lamun henteu direkomendasi ku RI ja moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ka Amerika tapi ko aya urang Indonesia di ditu ja perang Irak aya urang Indonesia di ditu perang Iran aya urang Indonesia di ditu ieu urang Indonesia mah asana mah nyana mah okos bunglon. Oh kos bunglonnya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakan orang Palestin di Palestin ayah orang Malaysia teka caritakan di Palestin ayah orang Thailand teka caritakan di Palestin ayah orang Korea tapi orang Indonesia mah ayah di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional ayah nu nembak jeng begitu dibuka buka ye penyet irungna. Lah, cek orang Amerika, iya mak, lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba, status seorang mana? Begitu di dalam, ya karib, kurang putak. Anu gede hutang teh kabur ka ditu. Paeh-paeh hirup-hirup ceknya naing daripada. Indonesia, sangat diperhitungkan, Masya Allah. Tak poso, ribut poso, nasional, teman-teman. Tapi berbau internasional. Saha nu leumpang ka poso. Ternyata aya sababara organisasi. Dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu. Namun teu datang ka ditu poso terus-terusan. Nu dipencit ustad teh, nu ditembak kiai teh, anu dipanah, anu dipedang. Datanglah organisasi ti urang. Padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah. Poso-poso bae datang ka ditu. Ngibarkeun bendera. Pram. Siap. Mali bejakeun ku kula organisasi nu mana. Ngan nyana minta izin ka kula. Bawa sombong amat ya, sekali-sekali sombong lah. Ini kumah Indonesia mah kos gitu. Itu di Palestina bahaya ayah. Di Taliban teh ayah. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mantak aneh. Itu pan kudu make kapal udara. Haju kudu make biaya. Pan itu teh, aduh, make. Non gitu ngarana birokrasi perjalanan anu luar. Sekedangkan steril. Oh, steril luar biasa. Mau kemana? Tujuannya apa? Tapi ayah kan di itu. Masya Allah, mantap ke, mun perang deui kurang diajak ka ditu. Naik naon cenah kiai ngojay? Paeh di laut asana ieu mah. Meme perang geus malodar. Indonesia. Ulah sambarangan di Indonesia, mantap diperhitungkeun ku Amerika. Sangat diperhitungkeun Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek ganang. Tetap diperangan mah diperangan terakhir. Asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula. Moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah. Leletikanana di urang antar kampung, leletikanana ti urang antar desa, leletikanana ti ku urang antar kiai. Kunaon eta? Lantaran boga kahayang. Kiai ieu ngayakeun ieu, kiai ieu ngayakeun ieu, henteu harmonis ribut kiai jeung kiai. Syi'an wa yudziku ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi. Hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui. Kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urang nyaho ketika PKB naik beuh sabaraha nu pae saat harita sabaraha ieu ge yeuh cantang tuh kaharipna lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa, armada wah geus pohara ieu mah maen ke bakal nata. Nah ieu sih ada ieu bisa jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teh iman ka aing, mun sia teu taat ka aing, teu takwa ka aing, bere siksa opat. Hiji ti luhur min khalqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti di handap teu dianggap, awas aoyel bisa kum sian aing yeun tata-tata golongan-golongan engke golongan lain teh sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sabat. Ribut terang. Jadi berarti geus aya ti ditu na nu mantek ceuk Kangjeng Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wa sabina firqatan. Saenyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'anna jiatu firqatun nu salamat mah bakal sapirqah. Jarariin jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang yen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau-berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh nanti lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PDRI ribut nah perputaran pilpres nu taun itu sabaraha anu pae pilpres kamari sabaraha anu pae tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep koskieu-koskieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Kuayana sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Waya milih-milih bae ngan ulah datang kakak gusur-gusur engkei-engkeian teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah hiyal bisa kum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantak Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kanjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadha langsung ngala wudu beres ngala wudu fasala robah ngadua ka Gusti Allah ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azabam min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syia'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kanjeng Nabi seperti eta tah Gusti. Ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut tuli ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kangjeung Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui, ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara nagara jeung nagara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mait di berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadua Gusti, ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatto ilaihi Jibril alaihi salam. Allah ngutus malaikat Jibril turun. Bijakeun Jibril ka Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an a anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina opat rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah, fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain, nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah, dimuhunkeun ku Gusti Allah, nu dua henteu. Naon dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril, layatiyahum adzabum min fawqihim wa min wala min tahti arjulihim yastausiluhum. Nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana geh, eta teh moal terlalu dahsyat. Siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal, moal. Nu dua diijabah. Naha cek Kangjeng Nabi? Lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban li kulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbihi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka tiket kitab pangeran. Geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teu iman bae atawa maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim. Ku Allah dibereng ka tiluhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah. Moal dahsyat jasa moal. Moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah ceuk Gusti Allah ditahan tamah, walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudziku ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan-golongan eta mah henteu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kadua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta moal diijabah teu diijabah tetep tama bakal terus bae tama. Bahkan wa yudziku ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti dituna nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh. Ketika perang Libya, perang Libya taneh. Perang deui Palestina taneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yuhiko ba'dokum ba'sa ba'd. Masya Allah, ya manu dua mahente Kanjeng Nabi naros Jibril nahanu dua iya kohente diijabah, padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan anak. Wa hazani azabani li ahlil iqral bil kutub wa tasdik bil anbiya. Lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT, datang ka tingkat nasional, datang ka tingkat internasional, Qur'an dimusabaqahkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab, oh timbulah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa nabi akhir zaman adalah Kanjeng Nabi Muhammad, di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah wa nabi sabada Kanjeng Nabi, tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan-peperangan-peperangan mal eureun-eureun. Yelah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun. Percis jasa. Mulai antar sekolah, lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenteng kukumaha. Antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah. Antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah. Antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh geus semata-mata hanya jang dirina dirina dirina dirina doang. Nah iyalah bakal mual eren-eren siksa nu dua mah. Hejai yal bisakum syia bakal timbul golongan campur di dia. Nomor kedua geus aya golongan yuziko ba'dakum ba'sabad, golongan nu ieu nyerangkan timbullah peperangan baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antar negara bakal terjadi teu bisa tamat lantaran doa Kanjeng Nabi teu dijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tucak sahabat kami lamun aya di nagara kemudian situasi nangges model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan geh kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha. Cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ilzamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkei-engkeian jeung jelema kos karari itu kajenting nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyeun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyeun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal ka harti ku otak-otak manusia saat eta. Bakalna mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin nagara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh? Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga penggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahoan ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tamah zaman kamari tamah zaman Wali Sanga Semar mah tamah mimiti aya wayar gelar, wayang gelar kedua, wayang kulit katilu, wayang golet. Jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahoan ka Semar? Aye sia otak teh ditendeun di dengkul bloon. Payahna coba tu naikkeun ka dada-dada. Yeuh, si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya namah lamun leumpang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana leumpangnya namah luak liet bae. Eta si Semar kos kitu. Ijeng di tara bertindak di mana-mana encan musyawarah, ijeng si Cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetep nya mah kudu musyawarah heura jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng, tetep musyawarah ke masukan ti dinya. Berarti nyana mah tilok turun langsung, engke ge aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah, geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah. Geus urang teangan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sapatu, teangan coba anu make sempak doang, mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kanjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rohmat diutus ku Gusti Allah, dilanjutkeun ku para sunan-sunan diakhiri ku Sunan Cirebon, eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umum di dinya di mana hiber satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan, diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu. Kuari geh lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmu na ilmu dugala kabeh. lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu karari itu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di pelabuhan ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah, satungtung can kadele ke bakal ayat kiai ge menyuarakan kiai nu asli ikuti kurang lamun di deuleuh kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja. Persis kosi Semar. Coba ge, amati coba. Coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan. Satungtung can aya ulah waka. Lantaran ieu mah raradutan kabeh ge. Ge salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu Akbar. Batur kampanye urang mah salat duha bae Allah. Duitna mah cokot teh. Tah sia mah sok kitu bae sih blon. Jadi benerna ye. Tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari ejeung saminggu sakali nya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala khususna dakwah ka umat-umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor di dakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min faukikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin megledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin wah beliung dan lain sebagainya atawa tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embak ngaya ditegor ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syian nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieulah keur memejehna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikirku anjin kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kakawasaan Gusti Allah Allahumma maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa panyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung negara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tah eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang kasaha cek Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadelkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing unzur pikir ku sia pikir ku anyeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik gajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kajadian-kajadian alam atawa manusia-manusia nu buang kalara deuleuh maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-giler ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anak itu berarti ulah mun tayang ka jabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah muntayang ka harta muntayanglah kanu ngagular giler ngabulak balik ngarubah-robah ieu alam ieu manusia ieu nagara ieu bangsa saha tadi kan geus ditanya saha nu bisa nyalametkeun kul Allahu yunajjikum. Nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah, engke ge Allah mere sabab ka manusia kasatria. Nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah, ahli Allah anu selalu ka Allah bae. Berang jeung penting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kasatria eta. Iyalah seorang waliullah nyana-nya nyamaran engke aya di nagara, engke aya di pedagang, engke aya di petani, engke aya di kalangan cacah, engke aya di kalangan menak, selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat. Etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya. Komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam bae mulai ti Timur Tengah datang ka urang ka dieu. Tinggal urang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah. Bangsa jeung nagara urang ditangtayungan ku Gusti Allah. Rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah. Sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan, urang dibere buka mata hate urang, mun silak neuleuh mata hate urang, sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener. Babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener. Sehingga urang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kazzaba wallahu a'lam.